Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita mengambil satu hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Baik, yang hadis ini juga disebutkan Imam Nawawi dalam Arba'in An-Nawawiyah. Nah, sebelum kita lanjutkan, faman hafizahu falyaqra. Pada hadis ini khanifillah, yang termasuk salah satu hadis penting di dalam Islam, karena padanya penegasan hukum Islam secara umum untuk seseorang bisa masuk ke dalam surga. Di mana Islam khanifillah datang dengan pensyariatan berupa pengharaman dan penghalalan. Nah, kewajiban seorang muslim sebagaimana dalam hadis ini, ia harus tunduk dengan tahrim dan tahlil yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Maka ketika seorang telah menunaikan yang wajib, kemudian menjauhi yang haram dan menempuh yang halal, maka dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mana hadis ini sangat jelas, hadis yang muhkam, dalam artian sangat jelas maknanya. Indaka afif, apa berkata Imam Nawawi dalam Arba'in An-Nawawiyah berkaitan dengan makna wa harramtul haram wa ahlaltul halal. Taib. Nah, itu tafsir yang ringkas dari Imam Nawawi, ikhwan, penting beliau tambahkan dalam Arba'in. Jangan sampai seorang salah dalam mengartikan atau memahami. Maka beliau tegaskan wa harramtul haram ijtanabtuhu. Maksudnya aku haramkan yang haram adalah dengan menjauhinya, bukan hanya sekedar meyakini itu haram. Tidak cukup, ikhwan. Perkara yang haram tidak cukup kita sekedar meyakininya, tapi harus apa? Meyakini itu haram dan menjauhinya. Wa ahlaltul halal fa'altuhu mu'taqidan hillah. Aku melakukannya dalam keadaan aku meyakini itu perkara yang halal, perkara yang boleh. Nah, dan berkaitan dengan yang halal, ikhwan, yang dituntut adalah kita meyakini kehalalannya. Walaupun terkadang seseorang meninggalkannya. Nah, karena meninggalkan perkara yang halal dalam keadaan dia meyakini itu halal, tidak masalah. Nah, contohnya pada beberapa makanan, banyak sekali makanan dari makanan-makanan yang halal. Nah, ditinggalkan oleh manusia. Yang penting, ikhwan, jangan sampai dia meninggalkan suatu perkara yang halal karena dia mengharamkan dari dirinya sendiri. Taib. Karena Allah Subhanahu wa taala celah. Dan juga umat terdahulu ketika mereka mengharamkan yang Allah halalkan, hanya banyak perkara-perkara diharamkan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala tegur nabinya, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan apa-apa yang Allah halalkan bagi dirimu? Naam. Makanya bagi siapapun yang mungkin meninggalkan suatu hal yang sifatnya halal, dari mereka-mereka misalnya memiliki pantangan, ya, pantangan makanan, dia tinggalkan itu. Nah, jangan sampai apa? Ada keyakinan pengharaman bagi dirinya, tapi tetap dia meyakini itu halal, cuman dia apa? Tidak menyukainya. Atau memang menjauhinya karena bagi dirinya ada doror, dengan tetap meyakini bahwasanya itu sesuatu yang halal dan thayyib. Karena terkadang ikhwan, pada masa kini ketika muncul banyaknya penyakit, terutama ketika mereka membahas penyakit diabetes misalnya, gula, yang dijadikan sebagai kambing hitam adalah nasi misalnya, atau tepung, bahwasanya ini sesuatu yang buruk, ini dan itu. Maka butuh untuk kita apa? Menjaga adab. Menjaga adab terhadap hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala halalkan, ikhwan. Kita yakini pada perkara yang dihalalkan itu thayyib, sesuatu yang bagus. Adanya dharar yang ada pada suatu hal yang thayyib, ikhwan, itu kan sesuatu yang sifatnya parsial dan hanya pada sebagian orang saja. Dan juga mungkin karena salah dalam cara dia memasak atau mengkonsumsinya. Makanya jangan sampai muncul dalam atau muncul di benak kita celaan pada hal-hal yang sifatnya halal. Kalau tak ingin menerangkan suatu dampak buruk dari hal yang halal, untuk tetap menjaga adab. Nah, menjaga adab kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menetapkan itu sebagai halalan thayyibah. Karena tidaklah suatu hal dihalalkan kecuali karena memang dia itu memiliki sifat thayyib. Kalau sesuatu itu memiliki keburukan secara murni atau keburukan yang mendominasi, maka tidak akan mungkin dihalalkan dalam syariat kita. Nah, ini penting untuk seseorang memberikan perhatian. Karena tadi terkadang memang didengar ungkapan-ungkapan yang seakan-akan ya kayak nasi dan seterusnya tidak ada baiknya. Sebagian mengatakan itu sampah atau yang lainnya, wal'iyadzu billah, padahal itu rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang jelas kita yakini padanya nafa', padanya kemanfaatan. Baik. Juga di sisi yang lain, sebelum kita lanjutkan, ada yang perlu kita perhatikan dalam setiap apa yang kita makan untuk kita memohon barokah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama itu halal, ikhwan, dan itu yang kita punyai. Nah, dimakan dan memohon pada Allah Subhanahu wa taala barokah. Karena lezatnya atau enaknya itu kan cuma sebentar di mulut. setelah itu juga sama, setelah masuk ke dalam perut kita, keluarnya juga akan menjadi sesuatu yang busuk. Nah, tidak ada bedanya. Bahkan terkadang yang bumbunya semakin banyak, semakin lezat, busuknya lebih daripada makanan yang sederhana. Dulu sebagian salaf bahkan tidak terlalu mementingkan sisi rasa. Yang penting dari makanan adalah bagaimana makanan itu masuk ke dalam perutnya untuk bisa tubuhnya tegak. Oleh karena itulah diantara yang disebutkan pada biografi sebagian perawi, ketika dia tersibukkan dengan mencari ilmu hadis, khubz yang ada pada dirinya itu sudah sampai mengering. Padahal khubz itu enaknya dimakan di saat hangat, tapi dibiarkan mengering, kemudian setelah kering diremuk, dimakan kayak kuyar dengan air, cepat sudah, sehingga cepat masuk ke dalam perut. Karena yang diinginkan ya nafaknya, yang penting untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Maka itu yang penting bagi kita, minta kepada Allah Subhanahu wa taala barokah. Karena sungguh kalau mata kita terarah kepada apa-apa yang banyak manusia berlomba-lomba untuk meraihnya, dari apa lezatnya makanan, mewahnya makanan, akhwanda, akan ada habisnya. Dan mungkin akan banyak dalam diri kita peremehan terhadap nikmat yang diberikan, terutama para thalabah, ya mungkin dengan makanan yang sederhana. Taib yang terkadang lauknya juga tidak ada, tapi kalau kita syukuri insyaallah padanya, barokah dan bacaan dan nafak, kemanfaatan bagi tubuh kita. Karena barokah kalau ada pada suatu hal akan membawa kebaikan yang banyak. Dan di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wa barik lana fima a'tait. Doa ini yang disebutkan dalam hadis hasan, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang lebih dikenal dengan doa kunut. Walaupun riwayat yang lebih kuat menyatakan bahwasanya doa ini doa yang sifatnya umum, tidak hanya pada kunut, bahkan tambahan fil witr, tambahan yang syadzah. Maka baca dalam waktu-waktu kita berdoa, ikhwan. Allahumma hdini fi man hadait, wa'afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait. Ini syahidnya. Dan kandungan dari doa tadi sangat luas. Dari satu ini saja, wa barik li fi ma a'tait, berikan keberkahan untukku pada semua perkara-perkara yang kau berikan padaku. Ini mencakup semua hal yang Allah berikan pada kita. Apalah artinya perkara banyak kalau tidak diberkahi. Ilmu, belajar lama, menghafal banyak, tapi kalau tidak diberkahi, tidak akan berfaedah. Harta terkumpul banyak, tapi kalau tidak diberkahi, tidak akan memberikan kemanfaatan. Keluarga, anak banyak, tapi kalau tidak diberkahi, ikhwan, hanya akan membuat resah dan gelisah, tidak membuahkan kebaikan. Maka ini penting untuk jangan sampai kita lalai memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kepada cucu beliau. Wa barik li fima a'tait, dan berkailah untukku pada semua hal-hal yang engkau berikan kepadaku, termasuk hidup ini, umur kita, waktu ini, tercakup dalam doa tadi. Umur kita kalau diberkahi akan membuahkan kebaikan yang banyak. Berbeda ketika umur tidak diberkahi, waktu berlalu sia-sia, tidak ada kebaikan yang bisa diwujudkan. Yang ada hanya semakin kuat hujjah karena sudah diberi kesempatan lama, kok tidak bertobat dan tidak memperbanyak amalan. Tapi seorang yang diberkahi umurnya, keadaannya sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik kalian adalah orang yang diberi umur panjang dan bagus amalannya. Demikian pula pada sebagian hadis, ketika Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan pada umur seseorang dan inginkan kebaikan di akhir kehidupannya, diberi apa taufik untuk semakin bagus dalam beribadah, sehingga bisa menutup kehidupan dengan sebaik-baiknya. Taib. Nah, sekarang kita lanjutkan berkaitan dengan hadis ini. Masih ada riwayat mutaba'at yang dibawakan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala wa haddathani Hajjaj ibn Sya'ir wal Qasim ibn Zakaria. Telah menyampaikan hadis kepadaku Hajjaj ibn Sya'ir. Diingat akhwani fillah, faidah berhubungan dengan ini. Kenapa kok dinisbahkan kepada nama Asy-Sya'ir, Hajjaj ibn Sya'ir? Indak ya Kashwi? Nah, untuk membedakan dengan Hajjaj al-Zalim, karena beliau ini memiliki nama yang sama, kawan, juga apa? Nisbah yang sama dengan Hajjaj yang lain, Hajjaj al-Zalim. Beliau namanya Hajjaj, ayahnya juga namanya Yusuf, juga nisbahnya Al-Thaqafi, Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi. Dan di sana ada juga satu lagi, Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi, tapi dikenal dengan kezaliman yang luar biasa, bahkan terjadi khilaf apakah dia sudah sampai kufur atau tidak. Dan yang rajih belum sampai tingkatan kekufuran, belum sampai dihukumi kafir. Tapi kezaliman yang luar biasa, membunuh, ya bengis sekali. Makanya pada Hajjaj, seorang yang thiqah hafidh ini, guru Imam Muslim rahimahullahu taala, para ulama dan Imam Muslim sendiri mengkhususkan dengan penyebutan ini, Hajjaj ibn Sya'ir. Sehingga jelas yang dimaksud adalah apa? Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi Al-Thiqah Al-Hafidh, seorang ulama dari ulama hadith. Wal-Qasim ibn Zakaria Al-Qurashi, seorang thiqah. Merupakan rijal jamaah, yaitu para imamul hadis kecuali Bukhari dan Abu Dawud, keduanya tidak mengambil riwayat dari Al-Qasim ibn Zakaria. Qala, keduanya mengatakan, haddatsana Ubaidullah ibn Musa an Syaiban anil A'mash, telah menyampaikan hadis kepada kami Ubaidullah ibn Musa. Ibni Abil Mukhtar Al-Kufi Al-Hafidh. Cuman ada cacat pada biografi beliau ikhwani fillah, di mana disebutkan dalam biografinya kana yatasyayya. Adalah dulu beliau ini Ubaidullah bin Musa terpengaruh dengan pemahaman Syiah. Bahkan dikatakan oleh Ibnu Qanik kana yufritu fit tasyayyu', yaitu betul-betul nam berdalam-dalam, berlebih-lebihan dalam tasyayyu'nya. Dan kalau kita perhatikan maksud dari para imam menyebutkan ini, ikhwan, berkaitan dengan tasyayyu' yang ada pada generasi awal, itu sangat jauh dengan apa Syiah yang ada di masa kini. Karena istilah tasyayyu' digunakan itu pada siapa saja yang ada padanya keyakinan bahwasanya Uthman dibandingkan dengan Ali itu lebih utama Ali. Atau dengan kata lain, pengedepanan Ali atas Uthman, pengedepanan Ali atas Uthman, inilah apa inti dari akidah tasyayyu'. Makanya siapa saja yang ada keyakinan itu, meyakini bahwasanya Ali lebih utama dari Uthman, dikatakan padanya apa? Padanya pemahaman tasyayyu', pemahaman Syiah. Ini dulu. Adapun Syiah pada zaman sekarang, ikhwan fillah wal iyadzu billah, kerusakan yang sangat jauh. Bahkan mayoritasnya mencapai ar-rafat. Ya. Mencapai Syiah Rafidhah yang dikufurkan oleh para ulama. Taib. Ini Ubaidullah bin Musa. Adapun dari sisi periwayatan hadis, nah beliau ikhwan dikenal dengan kesikohan, dan Imam Bukhari pun memiliki riwayat dari jalan beliau sebanyak 27 hadis dalam sahihnya. Ubaidullah bin Musa. Dan di antara yang berkaitan dengan Ubaidullah bin Musa ini, kalau meriwayatkan hadis tentang tasyayyu', tentang kesyiahan, yaitu di mana di situ penyebutan keutamaan Ali di atas keutamaan Amirul Mukminin Utsman bin Affan, maka nam dihukumi mungkar riwayatnya. An Syaiban anil A'mash. Syaiban yang dimaksud adalah Syaiban Ibn Abdurrahman At-Tamimi. Maulahum, yaitu maula dari Tamimiyun. Dan dikenal dalam ilmu nahwu juga, maka dikenal dengan An-Nahwi. Kunyahnya Abu Muawiyah Al-Basri Al-Mu'addib. Dan pada pertemuan yang lalu kita juga melewati Abu Muawiyah yang lain, ikhwan. Yang lebih masyhur dari ini yaitu Abu Muawiyah Ad-Darir. Ya, pada Abu Muawiyah Ad-Darir ini faedah penting kita ambil pada pertemuan yang lalu berkaitan dengan Athbatun Nas fil A'mash. Ya. Siapa nama Abu Muawiyah Ad-Darir? Indak ya Ismail. Nah, Muhammad ibnu Khazim dengan kha. Muhammad ibnu Khazim Abu Muawiyah Ad-Darir. termasuk orang-orang terkokoh yang meriwayatkan dari A'mash setelah Syu'bah dan Sufyan. Dan sekarang ini Syaiban Al-Mis Al-Basri, dan juga kunyahnya Abu Muawiyah, seorang thiqah. Anil A'mash, beliau meriwayatkan dari A'mash, telah kita lewati pada pertemuan yang lalu, namanya siapa? Al-A'mash ini imam, nah, dikenal juga dengan Syekhul Islam, dikenal dengan Qira'ah, dikenal juga dengan semangat dalam ibadah. Diriwayatkan dalam biografinya, umur 70 tahun akhwan masih tetap apa bersemangat untuk berebut di masjid mendapatkan saf awal, dalam artian bersemangat untuk berlomba-lomba mendatangi jamaah dan mendatangi saf awal 70 tahun. Siapa namanya Al-A'mash indak Naufal? Sulaiman bin Mihran. Dan pada Al-A'mash ini akhwan juga ada faedah penting berkaitan dengan biografi beliau. Selain keutamaan yang disebutkan oleh para a'immah, di antara yang disebutkan oleh muridnya Sufyan bin Uyainah, beliau katakan kana al-A'mash aqra'ahum li kitabillah wa ahfadhahum lil hadis wa 'allamahum bil fara'id. Adalah dulu A'mash orang yang paling mahir berkaitan dengan Al-Quran. Aqra. Aqra selain apa kuatnya hafalan, juga apa mencakup akhwan fikih, pemahaman. Walaupun pada pertama kali yang masuk dalam definisi aqra adalah fil hifz. Kemudian yang paling kuat hafalannya tentang hadis dan paling berilmu tentang hukum-hukum warisan. Dan ini tiga ilmu pokok, Alkitab, Sunnah, ditambah dengan Faraid. Dan untuk mencapai tingkatan ini ya kawan, ternyata di balik itu ada seorang sosok yang memiliki keteguhan dan jiwa besar. Siapa kira-kira sosok di balik keberhasilan Al-A'mash rahimahullahu taala? Tidak lain adalah sang ibu, kawan. Maka ini juga butuh untuk dijadikan teladan bagi para ummahat agar betul-betul mengupayakan kebaikan bagi putra-putranya maupun putri-putrinya, dan memiliki cita-cita yang besar. Kita menginginkan anak kita punya semangat, maka kita pun harus awali dari diri kita, mengarahkan anak ini untuk menjadi apa? Orang besar, orang yang memiliki jiwa yang besar. Diarahkan tujuannya pada perkara-perkara yang mulia. Dan yang demikian itu tentunya butuh persiapan sejak dini, dari mengupayakan mental yang bagus, himmah yang bagus, terutama dari sifat dan adab. Dikatakan oleh Sufyan At-Tamma rahimahullahu ta'ala, atatni ummul a'mash bihi fa aslamathu ilayya wa huwa ghulam. Sufyan At-Tamar mengatakan, datang kepadaku ibunya A'mash dengan membawa A'mash kecil, kemudian beliau serahkan kepadaku Akmasy tersebut dalam keadaan dia saat itu masih anak belia. Di sini juga adab. Seorang ingin putranya diajari akhwani fillah. Nah, orang tuanya memasrahkannya, meminta kepada Sufyan At-Tamar untuk apa diajari putranya tersebut. Sehingga ada ilaqah, ada hubungan antara apa? Antara orang tua yang mendidik ruh, yaitu guru, dan orang tua yang apa? Yang membesarkan badan. Membesarkan badannya ada ilaqah, sehingga ada kerjasama di antara keduanya. Tapi kalau orang tua setelah anaknya, nah sudah yang penting anakku di pondok sudah. Nah, tidak menjalin ilaqah, tidak menjalin hubungan. Ini ada kusur, ada sisi kekurangan. Di sini Ummul A'mash yang juga zahirnya Khawani Filah saat itu beliau dalam keadaan apa? Tidak ada bapak. Sebagaimana kisah hampir sama juga dengan Sufyan Al-Thawri akhwan. Dibesarkan oleh ibu. Nah, dalam keadaan dia yatim. Ibunya pun sampai bekerja dengan apa menenun untuk apa mencukupi biaya pendidikan sang anak. Ibunya menenun. Kamu belajar, aku cukupi kebutuhanmu dengan apa? Aku menenun. Dan hasilnya subhanallah. Dari kerja keras seorang ibu dan doanya. Nah, di sini Ummul A'mash datang kepada Sufyan At-Tamar. Kemudian menyerahkan A'mash yang masih kecil untuk diajari. Fadzakartu dzalika lil A'mash, kemudian aku sebutkan kisah itu dulu ketika dia datang di saat kecil kepada A'mash yang sudah diajari dan menghasilkan ilmu. Faqala wailu ummih ma akbarah. Ungkapan yaitu betapa besar jiwa nam beliau melepas sang putra dalam kondisi masih kecil. Untuk apa? Untuk belajar dari seorang alim di zamannya. Syahidnya apa, kawan? Ibu punya peranan yang sangat penting. Di balik apa kebesaran sosok-sosok dalam sejarah Islam. Ini salah satunya pada Imam Al-A'mash Sulaiman bin Mihran rahimahullahu taala. Sehingga terdepan dalam Al-Qur'an, terdepan dalam hadis, terdepan dari sisi wara'. Walaupun yang namanya manusia tidak sempurna, ada cacat yang disebutkan oleh para ulama berkaitan dengan A'mash dari siapa? Indak Yusuf. Beliau seorang mudallis. Nah, mudallis. Makanya berkaitan dengan tadlis A'mash kemarin kita bahas bahwasanya A'mash kalau sudah meriwayatkan dengan an, ini harus apa? Hati-hati. Taib, kecuali apabila dia meriwayatkan dengan an dari apa? Dari orang-orang khusus, guru-guru yang beliau banyak mengambil darinya. Di antara yang akan kita baca di sini, an Abi Saleh wa Abi Sufyan. Nah, dari Abi Saleh dan Abi Sufyan di sini. Nah, A'mash meriwayatkan dengan an. Tapi disebutkan dari dua guru, yaitu dari Abu Saleh yang beliau banyak mengambil dari gurunya ini Abu Saleh, sehingga kalau meriwayatkan dari Abu Saleh walaupun dengan an, riwayatnya diterima. Wa Abi Sufyan sama telah kita lewati pada riwayat sebelumnya. An Jabir, dari Jabir radhiyallahu anhu, Qala Nu'man ibn Qawqal ya Rasulullah bimithlih. Ya Nu'man ibn Qawqal datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan wahai Rasulullah, mengucapkan dengan ucapan yang sama pada riwayat sebelumnya. Wa zada fi, dan kedua perawi itu menambahkan, yaitu Abu Saleh, dan Abu Sufyan. Atau kemungkinannya dari guru Imam Muslim, yaitu Hajjaj ibn Syair dan Qasim bin Zakaria. Keduanya menambahkan, walam azid ala dzalika syai'a, dan aku tidak akan menambahkan atas yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedikit pun. Atau dalam pertanyaannya, nam ya Rasulullah araita idza sallaitul maktubah wa haramtul haram wa ahlaltul halal walam azid ala dzalika syai'a, berkaitan dengan apa? Perkataan Nu'man sendiri ketika bertanya kepada Nabi. Dan aku tidak akan menambahkan atas hal itu sedikit pun. Adkhulul jannah, apakah aku akan masuk ke dalam surga? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan jawaban yang sama seperti riwayat sebelumnya, yaitu na'am, iya. Nah, riwayat kedua ini ikhwan dibawakan oleh Imam Muslim untuk faedah penting, yaitu digandengkannya Abu Sufyan dengan Abu Saleh, yang Imam A'mash mengambil riwayat dari keduanya dengan an, sehingga dengannya tercabut kemungkinan tadlis atau lemahnya tadlis dari Al-A'mash. Kita ambil riwayat yang ketiga dari hadis ini ikhwan, riwayat terakhir. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala wa haddatsani Salamah ibn Syabib qala haddatsana Al-Hasan ibn A'yun, Al-Hasan ibn A'yan, Salamah ibn Syabib Al-Hajri An-Naisaburi, seorang thiqah. Adapun Al-Hasan ibn A'yan, A'yan akhwani fillah dengan fathah hamzah dan ain, A'yan. Dan mana Al-A'yan? Man fi ainihi sa'ah. Ya, digelari dengan Al-A'yan atau laqab, yaitu orang yang pada kedua matanya lebar, yaitu orang yang bermata lebar. Adapun nama aslinya Al-Hasan ibn Muhammad ibn A'yan Al-Harrani, dinisbahkan kepada kakeknya A'yan ini, seorang yang tingkatannya saduq. Makanya dibawakan oleh Imam Muslim pada deretan mutaba'at, karena di bawah tingkatan thiqah. Qala haddatsana Ma'qil wa huwa Ibnu Ubaidillah. Ini menunjukkan detailnya Imam Muslim dalam periwayatan. Telah menyampaikan hal itu kepada kami Ma'qil. Ketika gurunya hanya menyebut Ma'qil dan Imam Muslim ingin memberikan penjelasan, beliau berikan apa tanda bahwasanya kalimat ini kalimat dari Imam Muslim bukan dari gurunya, dengan memisahkan wa huwa sebagai penafsiran adalah Ibnu Ubaidillah. Ma'qil Ibnu Ubaidillah Al-Jazari, seorang saduqun yukhti. Ini juga di bawah tingkatan thiqah jelas, saduqun yukhti, seorang saduq yang terkadang melakukan kekeliruan dalam periwayatan. Cuman kekeliruan tersebut walam yafhush khata'u. Naam, yaitu kekeliruannya tidak fahish, bukan kekeliruan yang parah sehingga pantas untuk ditinggalkan, tidak. Tapi yang namanya manusia dengan hafalan yang tidak sampai tingkatan thiqah, ya akan terjatuh dalam kekeliruan. Maka yang seperti ini ikhwan, nam diterima ketika apa? Tidak menyelisih riwayat-riwayat para thiqat. An Abi Zubair an Jabir, dari Abi Zubair dari Jabir. Di sini ada Abu Zubair yang muncul pertama kali dalam Sahih Muslim ikhwan, dan beliau masyhur dalam pembahasan ilmu mustalah, juga dalam pembahasan tingkatan perawi, karena khilaf yang panjang tentang beliau. Abu Zubair Muhammad bin Muslim bin Tadrus, seorang saduq, hanya saja beliau disifati dengan mudallis. Dan kalam para imam berkaitan dengannya ikhwan tayyib, khilaf yang lumayan banyak. Ada yang melemahkan, di antaranya Imam Syu'bah rahimahullah taala. Syu'bah melemahkan Abu Zubair dan tidak mengambil darinya. Cuman para imam menyatakan sebab pelemahan Syu'bah ini dan tidak mengambil darinya karena melihat muamalah yang kurang bagus dari Abu Zubair. Di antara yang diriwayatkan, ketika ditanya, Syu'bah mengatakan, "Malaka tarakta haditha Abi Zubair." Kenapa engkau meninggalkan hadits Abi Zubair? Qala ra'aituhu yazinu wa yastarjihu fil mizan. Aku melihat dia itu menimbang dan yastarjih fil mizan, meminta untuk apa? Diberatkan dalam timbangan. Artian minta, minta apa? Diangetin. Ya. Diangetilah ketika menimbang. Taib. Maksud yaitu minta salah satu sisi apa? Dilebihkan, diperberat. Dan ini di sisi Syu'bah tidak masuk dalam kategori beliau untuk diambil hadisnya. Kemudian sebab yang lain yang diriwayatkan juga dari Syu'bah, qala lam yakun fid dunya ahabbu ilayya min rajulin yaqdamu fa as'aluhu an Abi Zubair. Tidak ada di dunia ini yang lebih aku sukai dari seorang yang datang, ikhwan, ya, dari Mekah, kemudian aku bertanya tentang Abu Zubair. Menunjukkan Syu'bah sebenarnya ingin mengetahui benar tentang apa? Tentang Abu Zubair ini. Maka banyak bertanya tentang beliau. Faqadimtu Makkah, maka aku pada suatu ketika tiba di Makkah, fasami'tu minhu. Nah, kemudian aku mendengar darinya. Itu mendengar periwayatannya. Fabainama ana jalisun indah idza'a rajulun. Maka tatkala aku sedang duduk di sisinya, tiba-tiba datang seorang laki-laki. Fasa'alahu an mas'alatin faradda 'alaihi faftara 'alaihi. Kemudian dia bertanya tentang suatu masalah, ya beliau pun membantahnya dan apa? Berdusta atas namanya. Faqala lahu, maka Syu'bah mengatakan kepada Abu Zubair, "Ya Abu Zubair, taftari 'ala rajulin muslim." Wahai Abu Zubair, engkau membuat kedustaan atas seorang laki-laki muslim. Qala innahu aghdabani. Nah, kemudian Abu Zubair menyebutkan untungnya, sungguh dia telah membuatku marah. Qultu, maka Syu'bah mengatakan, "Waman yughdibuka taftari 'alai?" "Waman yughdibuka taftari 'alai?" "La rawaitu 'anka syai'a." Apakah ke orang yang membuatmu marah kemudian engkau membuat kedustaan atasnya? Sungguh aku tidak akan meriwayatkan darimu sedikit pun. Tapi ini diriwayatkan dari Syu'bah demikian, yaitu jadi asal muasal kenapa Syu'bah tidak mengambil riwayat dari Abu Zubair adalah karena melihat beliau dari sisi muamalah tidak tepat. Dan ini menunjukkan, akhwan, ya selektifnya Syu'bah rahimahullahu taala. Walaupun para imah yang lain, nah para imah yang lain yang memperhatikan dari sisi kekuatan hafalan dan menganggap adalah itu adalah suatu peristiwa yang namanya manusia terjatuh dalam kekeliruan, tapi tidak berpengaruh pada apa? Pada adalah, karena adalah ikhwan yaitu man ghalabat alaihi ta'ah, itu siapa saja yang ketaatannya mendominasi, siapa yang pada suatu saat apalagi ketika marah tidak terjatuh dalam kekeliruan. Cuman pas saat itu kok yang melihat Syu'bah, akhirnya beliau pun tidak mengambil riwayat dari Abu Zubair. Cuman dari sisi kekuatan ikhwan, ya tadi beliau diterima hadisnya. Dari sisi apa? Sisi kesimpulan riwayat hadis Abu Zubair. Nah, masuk kategori shadduq kecuali apabila dia meriwayatkan dengan an. Taib. Dan berkaitan dengan an Abu Zubair ikhwan itu bermadarat, dalam artian tidak diterima an-anah beliau. Dari riwayat beliau terhadap an-anah beliau ketika meriwayatkan dari Jabir, kecuali ikhwan apabila itu dari riwayat Laits Ibnu Sa'd. Kalau Abu Zubair ya meriwayatkan dari Jabir dengan an-anah, ini diingat tidak diterima riwayatnya kecuali apabila dari riwayat Laits Ibnu Sa'd, karena sungguhnya kalau an-anah Abu Zubair dari Jabir kok jalurnya dari Laits Ibnu Sa'd, maka itu termasuk dari riwayat yang memang betul-betul didengar oleh Abu Zubair. Nah, berkaitan dengan riwayat kita dalam Sahih Muslim ini ikhwan, nah kalau kita perhatikan yaitu apa? An Maqil an Abi Zubair an Jabir. Ya, Maqil mengambil dari Abu Zubair kemudian dari Jabir. Tidak ada Laits Ibnu Sa'd di situ. Nah, kenapa kalau Imam Muslim mengeluarkan dalam sahihnya, maka jawabannya bahwasanya riwayat ini tidak bersendirian. Abu Zubair dalam riwayat ini tidak bersendirian, tapi dikuatkan oleh sederetan para mutabi', yaitu Abu Saleh dan Abu Sufyan pada riwayat sebelumnya, sehingga tidak bermadarat adanya an-anah Abu Zubair terhadap keabsahan hadis. Ini dari sisi periwayatan ikhwan. Berarti untuk riwayat yang ketiga tidak bermadarat adanya an-anah Abu Zubair walaupun dia mudallis. Kenapa? Karena telah dikuatkan oleh perawi dalam riwayat sebelumnya, yaitu Abu Saleh dan Abu siapa? Abu Sufyan. Ana rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza sallaitu salawatil maktubat wa sumtu ramadhan wa ahlaltul halal wa haramtul haram wa lam azid ala dhalika shay'a adkhulul jannah? Qala na'am. Qala wallahi la azidu ala dhalika shay'a. Na'am. Lafaz amir sama. Datang seorang laki-laki yang namanya adalah Nu'man bin Qawqal pada riwayat sebelumnya. Na'am, kabarkan kepadaku. Ara'aita akhwan bimakna akhbirni, a'limni. Kabarkan kepadaku atau ajari aku. Apabila aku melakukan salat 5 waktu yang diwajibkan dan melakukan puasa Ramadan serta menghalalkan yang halal, yaitu meyakini perkara halal itu halal, dan aku meninggalkan perkara yang haram dengan keyakinan keharamannya, serta aku tidak menambahkan dari hal itu sedikit pun, apakah aku akan masuk ke dalam surga? Maka Nabi mengatakan iya. Kemudian orang tersebut mengatakan, demi Allah aku tidak akan menambah atas dan demikian itu sedikit pun. Taib. Barakallahu fikum. Ini berkaitan dengan hadis Jabir, dan kita selesai dari 3 riwayat yang dibawakan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Adapun faedah sangat jelas ikhwan, bahwasanya seorang yang betul-betul konsisten dalam melaksanakan kewajiban meninggalkan yang haram, kemudian senantiasa menjaga agar ada pada perkara yang halal, maka dia dijanjikan dengan surga. Nasallallahu taufik wassadat. Naktafi bihadza. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.